baca innasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فهم لا يعقلون kalimah yang ada pada ayat 168 kulu makanlah oleh kamu kulu makanlah olehmu halalan, kita tahu halal tayyibah yang baik yang bergizi wala tattabi'u dan janganlah kamu ikut wala tattabi'u janganlah kamu ikut khutuwatin jama' dari khutuwah langkah-langkah atau jejak-jejak khutuwat jama' dari khatwah bermakna langkah-langkah khata yakhtu khutwah maknanya melangkah aduun aduun maknanya musuh mubin yang jelas mubin yang jelas yang nyata kemudian ayat 169 ya'murukum ya'muru maknanya menyuruh ya'hutsu menyuruh mempengaruhi menggalakkan itu kalimah ya'muru merayu, mengganggu, membuat waswas tu kalimah ya'muru. Bisu'i as-su' bimana kejahatan. As-su' bimana kejahatan. Lawan kepada hasanah. Su' bimana kejahatan dalam bahasa Arab. Bahasa Jawa su' maknanya baik. Maka itu jangan heran nama orang Jawa banyak depannya su. Soekarno, Soeharto. Okay. Maknanya baik dalam bahasa Jawa. Tapi bahasa Arab su maknanya kejahatan. Al-fahsya jamak dari fahishah. Maknanya kekejian. Al-fahsya. Okay. Yang keji. Tayyib wa antaqul 'ala Allah ma la ta'lamun. Ayat 170. Ittabi'u tadi sudah ada di atas. Alfaina, alfaina maknanya wajadna, yang kami dapati. Alfaina maknanya wajadna, yang kami dapati. Alfa, okay, asalnya alfa bermakna wajada. Ma alfaina ma wajadna alaihi aba'ana. La yaqilun bermakna la ya'lamun. La yaqilun tidak berakal itu maknanya tidak mengetahui. La ya'lamun. Kemudian berikutnya 171. Yan'iqu. Yan'iqu maknanya menjerit, melaung. Kalimah yan'iqu. La yasma'u illa du'aan wa nida'a. Doa dengan nida itu yakni seruan atau panggilan. Summun kita sudah tahu sebelum ini banyak ayat itu. Summun, bukun, umyun kita sudah tahu itu. Tapi itu kalimah-kalimahnya yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Makna terjemahan ya. Terjemahan makna ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kulu, makanlah. Mimma fil ardi halalan tayyiba, yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 169. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 170. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Tidak, kami tetapi kami akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan datuk nenek moyang kami. Walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun datuk nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ayat 171. Ma'uwa mathalul ladhina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang menyuruh orang-orang kafir itu adalah kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a, seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan sahaja. Summun, mereka itu tuli. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum la ya'qilun, Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Nah, hadirin hadirat, di dalam ayat sebelum ini Allah menjelaskan kepada kita tentang ada di kalangan manusia yang mengambil anda dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka melihat dan menyaksikan azab, maka telah terputus hubungan di antara yang diikuti dengan yang mengikuti. Dan orang-orang yang diikuti itu menjauhkan diri daripada yang diikuti, daripada yang mengikut. Dan jelaslah pada masa itu telah terputuslah hubungan antara mereka. Jadi antara sebabnya ialah mereka semasa hidup di dunia selalu mengambil atau mencari dan memakan harta-harta yang khabith, yang buruk. Maksudnya bukan pada jenis makanannya, tapi makanan yang haram, yang tidak sah, yang bukan hak mereka. Dan keduanya ialah kerana ittiba'u syaitan, mengikuti syaitan. Soal itu di dalam ayat 168 Allah menjelaskan di sini tentang makanan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terdiri daripada fizikal, dan untuk hidup dia perlu pada makanan. Dan Allah raziquna, dia yang memberi rezeki kepada kita. Dia allazi yut'imu wa la yut'am. Dia adalah Tuhan yang memberi makan, bukan Tuhan yang diberi makan. Tuhan selain daripada Allah itu diberi makan oleh para penyembahnya. Sedangkan Allah allazi yut'im, dia yang memberi makan. Dan Allah tidak memerlukan hamba-hambanya memberi makan kepadanya. Di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke 57 anda rujuk di situ. Mana bunyi ayatnya? Surah 86. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut ta'imun. Betul tak? Surah Az-Zariyat. Ayat 57. Apa bunyi ayatnya? Ayo, terjemahan makna ayat. Ayo. Jadi Allah itu tidak memerlukan manusia memberi rezeki dan memberi makan kepada Allah. Kerana dialah allazi yut'im wa la yut'am, dalam surah 6 ayat 14. Surah 6 ayat 14. Sila baca ayatnya. Padahal dia yang memberi makan dan tidak diberi makan. Itu perbezaannya, di antara perbezaan saya pernah ceritakan pada anda, jiran saya seorang musisi. example. Dia mengatakan bahwa your God and my God sama saja. Different. How come? Saya jawab dengan ayat inilah maknanya. My God is and your God, you fit him. Yeah. Dan selain daripada Allah, Tuhan-Tuhan yang dipertuhan oleh manusia dibagi makan. Sekalipun Tuhan-Tuhan itu tidak pernah minta makan, dan kalau diberi pun tidak pernah menjamahnya. Tapi manusia kalau sudah sesat tetap saja they serve, ya, bagi saja makanan. Ada kalanya dilakukan bukan hanya oleh orang musyrik, orang yang mengaku muslim pun ada kalanya mereka memberi sesajian. Orang Jawa kata sesajen, menyajikan sesuatu di tempat tertentu pada malam tertentu. Na'udzubillah min dzalik, itu perbuatan asyirku billah. Khusus untuk begitu ya. Na'udzubillah. Bagaimana kuliah perbuatan musyrik itu ya. Baik, balik lagi di sini ya. Allah yang memberi rezeki, dan rezeki yang Allah sediakan untuk kita makan semuanya tumbuh di atas muka bumi. Oleh itu Allah berfirman, ya ayyuhan nas. An-nas di sini umum, sama ada orang mukmin atau orang kafir. Ya ayyuhan nas, sama ada mukmin atau kafir. Biasanya kalimat ya ayyuhan nas ada pada surah Makkiyah. Tapi ini surah Madaniyah, ada 7 ayat di dalam surah-surah Madaniyah. Ayat yang ditujukan Allah kepada seluruh manusia, di antaranya ayat ini ya ayyuhan nas, baik orang-orang mukmin atau orang kafir. Kulu mimma fil ardi, makanlah oleh kamu apa saja rezeki yang Allah berikan kepada kamu yang tumbuh daripada muka bumi. Itu makanan kita. Semuanya tumbuh di atas muka bumi. Macam-macam jenis makanan. Namun setelah itu Allah memberitahukan makanan yang macam mana yang patut kamu makan. Firstly ialah yang halalan, yang dihalalkan oleh syariat, yang dibolehkan oleh syariat. Halal di situ. Ma ahallallah wa ma ahalla rasuluhu. Apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang dihalalkan oleh Rasulnya setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ma ahalla syar'u, apa yang dihalalkan oleh syariat. Alhamdulillah kama qala Rasulullah dalam hadis, kumpulan hadis 40 Nawawi, Rasulullah ada menyatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas bagi nyata. Demikian juga sesungguhnya yang haram itu sudah jelas bagi nyata. So, kita sebagai mukmin harus mengetahui apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkannya di dalam Al-Quran Al-Karim atau sunnah nabawiyah yang sahihah. So, patutlah setiap mukmin mengetahuinya ya. Makanan tidak hanya sekedar halal itu dalam konteks makanannya, aini makanannya, jenis makanannya, termasuk juga halal ialah cara mendapatkan makanan. Cara mendapatkan makanan pun mesti yang halal. Di antara cara untuk mendapatkan makanan yang halal ialah melalui tijarah ataupun al-bay'. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ke? Anda cari sendiri ayatnya. Okey. Tengah-tengah ayat tersebut. Ya, di tengah-tengah ayat ada firman Allah wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di antara cara bagi mendapatkan rezeki yang halal ialah melalui al-bai' jual beli, atau di dalam ayat yang lain disebut tijarah. Sila anda rujuk Surah 4 ayat 29. Surah 4 ayat 29. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa أن تكون تجارة عن تراض منكم. Itu ayatnya. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Terjemahan makna ayat, wahai orang-orang yang beriman, dengan cara yang batil, melainkan أن تكون تجارة عن تراض منكم. Itu salah satu cara bagi mendapatkan rezeki yang halal ialah melalui tijarah. Kemudian yang keduanya, yang halal itu ialah jenis makanannya itu. Allah yang menciptakan segala sesuatu, tentu berdasarkan ilmunya yang maha luas dan kebijaksanaannya. Apa saja yang diciptakan oleh Allah, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ali Imran 191. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Nah, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu Allah pula lah yang punya kuasa menetapkan hadza halal wa hadza haram. Allah punya kuasa. Soalnya itu di sini kulu mimma fil ardi halalan. Yang halal jenis makanannya yang ditetapkan oleh Allah, ini yang halal dan itu yang haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah lebih banyak daripada apa yang diharamkan. Jadi halal di sini ada dua makna. Halal bermakna merujuk kepada cara, dan kedua ialah jenis makanan. Tentang cara ini, bukankah anda selalu membaca hadis Rasul? Mafhumnya, pada hari jaza, the day of judgment nanti, setelah setiap orang mendapatkan jaza, dihisab amalannya, tiap-tiap orang sebelum ia masuk melangkahkan kakinya ke dalam syurga atau neraka, na'udzubillah, Allah akan bertanya kepadanya empat pertanyaan. Dan pertanyaan yang keempat, wa'an malihi, Allah akan bertanya kepada si fulan itu tentang hartanya. Mengenai harta kekayaan ini, dua pertanyaannya. Yang pertama, min aina iktasabka, min aina iktasabahu, dari mana, bagaimana kamu mendapatkannya. Itu tadi saya sebut tentang halal bermakna cara mendapatkan rezeki. Keduanya, wa fima anfaqahu, dan bagaimana kamu menginfakkan, menggunakan harta itu. Tiap-tiap orang, tidak ada seorang pun yang terlepas. Lagi banyak wang yang anda miliki, lagi lama anda memberi jawapan di hadapan Allah. Okay? So, sedialah. So, berat tanggungjawabnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan termasuk dia ini dua hari masuk Islam setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang di antara 10 sahabat yang diberikan bisyarah, berita gembira oleh Rasul bahwa mereka akan masuk ke dalam syurga, ada jaminan. So Rasulullah SAW menggalakkan dia supaya dia bersedia untuk mempertanggungjawabkan hartanya yang banyak di hadapan Allah. Diriwayatkan bahwa sahabat-sahabat yang lain, yang fuqara minal muhajirin, orang-orang fakir di kalangan muhajirin, telah berada di dalam syurga 40 tahun. Dan selepas mereka 40 tahun berada dalam syurga, baru Abdurrahman masuk. Dan dia menangis, menjadi-jadi menangis. Kenapa? Kan kamu banyak uang, banyak harta. Yang lain tu tak ditanya pun, mana tak ada akaun itu, akaun ini. Kamu tu banyak. Ada American card, ada dinner card, ada apa namanya, real reward card. Ada tak? Tak ada begitu. Banyaklah, banyak card yang kamu tu. Kemudian rumah kamu di sana, di sini, kereta kamu, segala macam pelaburan kamu. Ya Rabbi ya Karim. Menangis beliau radhiyallahu anhu. Dia sudah dapat itu jaminan dari Rasul, to be admitted into paradise. Just because he was very rich, dia masih mempertanggungjawabkan. Maka itu dia spend his money, banyak sekali fi sabilillah. Dan dah habiskan daripada dia berat tanggungjawab di sana. So itu peringatan Rasul kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. So apalagi kita lah. Okay, kita lagi lah berat. So dua pertanyaan tu. Balik lagi tadi halal. Kemudian yang kedua tayyibah. Tidak cukup memakan makanan yang halal saja, tapi mesti mengambil kira konten makanan itu. Berzat ke atau tidak? Ada orang pakar pemakanan disebut apa? Dietitian, nutrition. Kepakaran dia hanya itu saja. Ini ayatnya tayyiban. Halalan tayyiban. Ambil kira tidak semua yang halal akan tayyib. Bagi kamu mungkin tayyib bagi orang lain, tapi tidak bagi kamu. Apalagi ketika berbagai penyakit ya ada pada kita. Ada darah tinggi, darah sederhana, darah rendah. Okay. Kemudian apa lagi? Ada gout, orang kaya. Kemudian ada, subhanallah, diabetik dan lain sebagainya. Itu perlu memilih mana yang tayyib. Tayyiban di sini. Jadi Islam sangat mengambil berat tentang pemakanan. Jadi kalau tadi ada pakar pemakanan, ayat ini sudah 14 abad membincangkannya. Dan Nabi adalah seorang pakar dalam soal pemakanan. Jangan lupa itu. Kalau anak-anak tahu bagaimana Nabi memilih makanan, anak sebagai nutrition, anak harus tahu. Bahkan makanan yang harus diambil, dimakan, bukan sekedar halal, tayyiban, bahkan di dalam surah Al-Kahfi, ada kalimat apa? Azka fa'aman. Allahu Akbar al-Karim. Azka fa'aman. Anda sudah hafalkan surah Al-Kahfi itu? Saya belum hafal, saya akan rujuk dulu. Okey? Nah, Ashabul Kahfi, salah seorang di antara mereka ketika merasa lapar, cobalah keluar pergi ke pasar, cari makanan yang azka ta'aman. Allahu Akbar ya. Yang paling apa? Paling bersih, paling suci, paling bagus kandungannya itu ya. Subhanallah al-Karim. Ayat keberapa itu? Ayat 19 lama sangat lah. Bal yanzur ayyuha azka ta'ama. Ada tak di tengah-tengah ayat tu? Baris yang ketiga dari bawah. Ada tak? Ayo. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadihi ilal madinah. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Itu dia. maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke bandar Al-Madinah, bandar Pekan. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Pergilah salah seorang di antara kamu ke bandar dengan membawa uang perakmu ini, sebut waraqah, uang perak. Kita harus kembali ini kepada dinar ataupun dirham. Bayangkan 309 tahun ya, tidak hancur dan tidak musnah uang mereka yang mereka bawa. Berbeda dengan uang kertas kan, sekejap saja dan dia dapat dimanipulat. Kita harus kembali ke zaman atau penggunaan emas dan perak uang kita. Sudah ada ura-ura dahulu di zaman Dr. Mahathir untuk kembali kepada dinar. Bahkan di Kalimantan, di Kelantan kalau sudah tak salah sudah mulai ya mereka menggunakan dinar, dinar emas kan. Baik, kemudian falyanzur ayyuha azka ta'ama. Nanya dia apa? Melihat manakah makanan yang azka. Athyabu azka. Ahsanu. Kalimat azka is superlatif dari zaki. Yang the best quality. Nah, ini ayat membincangkan tentang quality makanan. Konten makanan sekarang barulah kita kena beli apa-apa, kita tengokkan apa di kontennya. Disebut ada berapa gram, berapa gram, berapa gram, diperincikan. Ayatnya sudah ada. Azka fa'ama. Ambil berat tentang hal ini. Demikian yang boleh saya ini, Anda bolehlah gunakan ayat itu sebagai dalil bahwa agama Islam mengambil berat tentang kesehatan dan kualiti makanan. Balik lagi pada Al-Baqarah. Anda perhatikan di sini, kulu mimma fi radhi halalan tayyiba. Allah mendahulukan kalimat halal baru tayyiba. Ini bukan saja-saja, dia ada hubung kait. Halal ada hubung kait dengan spiritual aspect. Tayyiban ada hubung kait dengan physical aspect. Ibadah seseorang ini akan diterima atau tidak oleh Allah, ia bergantung pada makanan yang ia makan. Tidakkah pernah terbaca dalam hadis 40 Nawawi, ada seorang hamba Allah membuat satu perjalanan musafir yang lama dia bermusafir, nampak dari bajunya yang sudah lusuh dan rambutnya tidak kemas. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah. Kata Rasul, si fulan itu berdoa kepada Allah, padahal baju yang dia pakai berasal dari uang yang haram. Darah yang mengalir di dalam badannya berasal dari makanan yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kenapa disebut halal? Dia ada hubung kait dengan spiritual aspect. Doa seseorang itu tidak diperkenankan oleh Allah, di antara sebabnya ialah makanan yang dia makan. Bukankah ada hadis yang lain mafhumnya? Orang yang memakan makanan dari sumber yang haram, api lebih utama dia makan. Pernah dengar hadis macam itu? Lebih kurang mafhumnya seperti itu. Orang yang memakan, memasukkan makanan ke dalam mulutnya dari sumber yang haram, maka api lebih utama ia makan. Fannaru awla, kama qala Rasulullah SAW. Dan di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Seorang sahabat Nabi namanya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu segera ia berdiri lalu berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani. Ya Allah, berdoa, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan saya mustajabat da'wah, orang yang doanya diperkenankan oleh Allah. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar saya termasuk orang yang doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, kalau kamu mau masuk ke dalam kelompok orang-orang yang doanya diperkenankan oleh Allah, penuhi syarat ini. Yang pertama apa? Atib mat'amaka. Bersihkan makanan kamu." Maksudnya bukan bersih yang fisikalnya ya. Maksudnya ialah makanlah dari makanan yang halal. Atib mat'amaka. Perbaiki makanan kamu. Hati-hati kamu dalam makan. Jangan ikut hawa nafsu. Tapi makanlah makanan yang halal. Jika kamu memperbaiki makanan kamu, hati-hati di dalam memasukkan makanan ke dalam mulut kamu, hanya yang halal saja, takun mustajabat da'wah. Maka kamu akan termasuk orang yang doanya diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada tangannya. Innar rajula la yaqdhifu. Innar rajula la yaqdhifa al-luqmata al-haram fi famihi. Sesungguhnya jika seseorang memasukkan atau menelan makanan yang haram ke dalam mulutnya, ma yutaqabbalu minhu 40 yawman. Allah tidak akan menerima ibadahnya sepanjang 40 hari. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min as-suhti war-riba. Dan mana-mana orang yang dagingnya tumbuh daripada makanan menipu, hasil penipuan dan hasil riba, fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama baginya. Tengok dari ayat ini, dari hadis ini ya, bahawa memakan makanan yang halal dan tayyiban sangat erat hubungkaitnya dengan ibadah, bahkan dengan doa. Kita selalu berdoa ya, majoriti kita umat Islam selalu berdoa kepada Allah. Tapi seolah-olah doa kita tidak didengar dan tidak diperkenankan oleh Allah. Salah satu penyebabnya mungkin makanan yang kita makan. Rokok. Macam mana maksudnya? Halal atau tidak begitu? Rokok. Menurut fatwa ulama diharam. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu humbankan jiwa kamu kepada kehancuran, kepada kemusnahan. Dan Nabi mengatakan la tu'zi, jangan kamu menyakiti saudara kamu. Oleh itu barang siapa yang baru saja makan bawang putih apalagi, jangan masuk ke masjid aku ini. Karena bila dia salat akan mengganggu saudaranya yang sebelah. Mana lebih bau antara rokok dengan itu? Dan banyak lagi dalilnya. Kemudian tidak ada satupun kilang rokok yang dimiliki oleh umat Islam. Pemilik kilang rokok semuanya adalah orang kafir. Mereka mendapat keuntungan dua ya, serampang dua rokok, dua mata, yaitu mendapat keuntungan, dan keduanya umat Islam ya, sebagian pengguna mereka lah yang sakit. Lain daripada itu, orang yang tidak merokok, kalau berdekatan dengan orang yang merokok, yang pasif akan lebih teruk kesannya daripada yang merokok. Banyak lagi dalil yang lain. Islam adalah di antaranya agama yang mengajar kebersihan, dan orang yang merokok dia tidak akan bersih. Fa'ala kulihal, maka oleh itu ketetapan ulama di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah mengatakan bahwa haram merokok itu hukumnya. Kalau disebut makruh hanya dalam satu aspek, yaitu apa? Tidak disukai baunya. Coba anda teliti. Telitilah satu persatu kesan negatif. Dan bersama dokter, kalau boleh ada dokter perubatan, tanya mereka. Dan yang lucunya kadang-kadang juga ada di bungkusan rokok itu, merokok itu membahayakan kesehatan anda, kata Kementerian Kesehatan. Tapi kementerian lain keluarkan lesen. Aneh bin pelik. Tapi itulah kita yang hidup di akhir zaman. benda-benda yang pelik-pelik itu yang menarik. Karena kulihal, yakni berhentilah merokok ya. Kita balik lagi, yang penting di sini pastikan makanan itu yang halalan, yang thayyiban. Anda perhatikan kalimat halalan thayyiban, kedua-duanya Allah menggunakan isim nakirah, infinite word. Allah tidak menggunakan al-halal dengan al-tayyib, tapi halalan tayyiban. Ini menunjukkan umum dan banyak. Maknanya yang halal itu banyak sekali, yang tayyib juga demikian. Ini industri makanan ini. Coba umat Islam kalau memahami ayat ini tidak hanya sekedar dibaca. Ini satu industri yang sangat besar. Kementerian Pertanian memberitahukan kepada kita dalam media massa, tiap tahun Malaysia mengimport makanan 13 bilion ringgit. Mengimport dari luar 13 bilion ringgit. It's a big industry, isn't it? Business yang bagus. Karena menunjukkan orang Malaysia yang keduanya banyak makan. Maka itu banyak yang kena penyakit 3G, 3G. Gebu, gempal, apalagi. Gemuk, 3G. Ketempol macam-macam banyak G bukan 3G. Nah, kenapa makanan 13 bilion? Subhanallah al-Karim. Ya, tadi disebut sudah jelas itu ya. Jadi sekali lagi bahwa industri makanan ini sangat besar. Kita selalu merungut mencari makanan yang halal di mana-mana. Kenapa kita tidak provide sendiri? Kenapa kita tidak produk sendiri? Anda sekarang misalnya nak masak misuk, tentu ada visual umpamanya. Anda selalu merungut visual, awas hati-hati ini dibuat oleh bukan orang bukan Islam. Kenapa Anda tidak memproduk sendiri? Menyediakan keperluan orang ramai, masya Allah pahalanya besar. Khairun nas anfa'uhum linnas kama qala Rasulullah. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain, menyediakan keperluan makanan, satu ibadah yang amat sangat tinggi nilainya pada sisi Allah. Tapi kita tidak kurang berpikir mie ya, kan selalu kita pun awas hati-hati mie. Ya mungkin ada campuran itu dan ini. Kena semuanya produsernya siapa? Orang-orang non-muslim, orang musyrik. Kenapa kita tidak buat? Merungut aja kita mampu. Kita tidak provide sendiri. Banyak tanah yang terbiar kosong, tidak di yakni di dimanfaatkan. Terlalu banyak. 13 bilion ringgit tiap tahun. Sayur-sayuran pun dari Medan datangnya. Dari Siam buah-buahan. Ikan dan lain sebagainya dari mana? Yang kita makan hari-hari. Mereka yang penting dapat keuntungan. Maka kadang-kadang supaya dimasukkan kemikal-kemikal tertentu untuk nampak misalnya sayuran itu segar, ikan itu segar, tapi sebenarnya dia akan menjadi penyakit kepada kita. Tidak lagi thayyib, malah khabit. Okey, misalnya ikan itu halal misalnya, halalan, tapi adakah dia thayyib? Jadi makanan tidak sekedar halal, mesti diambil kira tentang thayyiban. Sebaliknya jangan hanya thayyiban, ambil kira tentang halalnya. Subhanallah al-Karim. Berbagai penyakit sekarang timbul di antaranya kesan dari makanan. Hampir tidak ada yang tidak pakai chemical hari ini. So, kenapa kita tidak menyediakan sendiri? Banyak makan tapi mengharapkan orang lain. Jadi ayatnya ada di sini, halalan thayyiban. Jadi betapa makanan ini tidak hanya sekadar dimakan, mesti diambil kira dua poin itu tadi. Kemudian kita balik pada ayat ini. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Setelah itu Allah mengingatkan manusia di sini. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh nyata bagi kamu. Syaitan ini dia memang sangat proaktif, dinamik dan sibuk. ternyata syaitan tidak hanya mengganggu manusia muslim dalam hal akidah dan ibadah saja, termasuk dia pun sibuk dalam urusan makanan, menyibuk juga dia ni dalam soal makanan. Allah kata, Allah berfirman, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Syaitan ini tidak mau, dia akan selalu melakukan sesuatu yang opposite, berbeza dengan kehendak Allah. Kalau Allah berfirman tadi halalan tayyiban, maka syaitan akan mempengaruhi manusia dengan segala cara yang haram dan khabith. Di antara cara mendapatkan rezeki yang haram, apa yang pernah dibuat oleh ruhban atau rahib-rahib dan pendeta-pendeta Yahudi atau Kristian. Mereka mengambil dan memakan harta secara haram, sehingga hari ini dalam Christianity, siapa yang punya salah, pernah berlaku dosa, dia boleh menebus, kan? Dia datang ke church, nanti buat appointment lah dengan father ke mother di dalam itu, nanti ada confession, kemudian itu ada dibagi keampunan. Dia depend lah, salah apa engkau? Mencuri telur, okey, RM5. Engkau salah apa? Mencuri ayam, RM10. Barangkali begitu. Saudara kita Syekh Ayub dari Penang itu, kan, dulu kan dia pernah sampai ke peringkat international apa, forgiver of sin, sampai kepada IFS. Dia sendiri lucu, dia akan tanya apa kesalahannya. Ada tarifnya di situ. Berapa? Kalau tak, ada orang tak punya duit, mungkin boleh dibagi secara cicilan lah sebulan 3 kali, kan, untuk bayar menebus dosa. Na'udzubillah min zalik. Itu namanya aklu amwalan nas bil batil, makan harta orang secara batil. Turun ayat ini tadi, yang halal dan yang thayyiban, maka ditentanglah oleh para pendeta Yahudi. Kenapa? Kalau itu diikuti, mereka akan kehilangan income. Minta maaf saya ya, mungkin tidak jauh beza lah dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen ini. Di kampung saya, kalau ada orang yang mati, sudah ada orang yang mengambil kira yang mati yang kaya. Mereka sudah tahu akan baca Al-Quran di perkuburan sebulan. Dia sudah ambil kira 1 jam berapa. Maka apabila kita ingatkan perbuatan itu adalah bid'ah, tidak ada dalilnya, mengamuk mereka. So, kenapa? Itu income. You potong queue, potong. Tentulah mereka marah. Kalau kita katakan begitu, lagi marah mereka. Karena sebenarnya tujuannya ialah untuk lil fulus. Bahkan di kampung saya, kalau ada orang kematian, malam pertama itu ya mungkin agak ramai lah di antara keluarganya. Malam kedua kurang, malam ketiga agak ramai sedikit. Malam ketujuh, kalau Natal seminggu paling ramai. Sebab malam pertama itu apa adanya lah, kacang kering ke, biskuit kering ke. Malam ketiga sudah mula ada ikan. Malam ketujuh barangkali ayam. Malam ke-40 kambing. Malam ke-100 lembu. Ulang tahun selamat kematian, selamat mati tuyuh, itu lagi besar. Begitulah. Ada ulang tahun kematian ni. Ada, pernah ya? Pernah dengar tak? Kalau di Jawa ada lah. Okay. Nanti dia akan, anaknya kontak florist, tolong buat bunga untuk ayah aku. Ayah, selamat ulang tahun kematian yang ke-10. Na'udzubillah min zalik. Di sini tak ada. Alhamdulillah kalau tak ada. Jadi jangan diikuti benda macam ni. Nah, orang-orang yang biasa leading ya, yang lead upacara ini, bila diingatkan, tentu mereka akan against orang yang mengingatkan itu. Sebab itu income mereka. Tentulah marah mereka. Seperti orang-orang ahbar Yahud dan Kristian, bila diperintah supaya jangan mengambil harta orang secara haram, mereka akan marah. Salah satu sebab mereka mengingkari dan tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW ialah karena bila mengikuti ajaran Muhammad, mereka akan kehilangan sumber pendapatan.

Ya, jangan diikuti benda macam itu. Nah, orang-orang yang biasa leading, ya, yang lead upacara ini, bila diingatkan tentu mereka akan against orang yang mengingatkan itu, sebab itu income mereka, tentulah marah mereka. Seperti orang-orang ahbar Yahud dan Kristian, bila diperintah supaya jangan mengambil harta orang secara haram, mereka akan marah. Salah satu sebab mereka mengingkari dan tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW ialah karena bila mengikuti ajaran Muhammad, mereka akan kehilangan sumber pendapatan. Itu aja asalnya. Salah satu sebabnya adalah itu, selain daripada yang lain. Oleh itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Anda perhatikan kalimat khutuwat, jama' dari khutuwah. Jama' dari khutuwah, langkah-langkah, jalan-jalan syaitan. Ini menunjukkan apa? Syaitan banyak cara untuk mislead manusia, hatta dalam soal makanan. Okay? Syaitan tahu dia manakah makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Barangkali pengetahuan syaitan terhadap makanan yang diharamkan dan minuman yang diharamkan oleh Allah lebih canggih dari pengetahuan kita. Kita yang tahu hanya babi aja yang diharamkan, satu aja kan. Yang lain mungkin kita tidak tahu, tapi syaitan sudah tahu dia listnya itu, mana yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah akan ditazyin, dinampakkan indah pada pandangan manusia, sehingga manusia mengikuti khutwah syaitan dalam hal apa saja, dalam perniagaan ke, okay, adanya tadi riba lawannya al-bay', halal lawannya haram, tayyib lawannya khabith, dia selalu akan beritahu kepada manusia. Wala tattabi' khutuwati syaitan, dengan bermacam-macam cara. Anda perhatikan permusuhan syaitan begitu jelas kepada manusia bermula kepada ayah kita Adam AS. Bagaimana syaitan memperdaya Adam dan Hawa ketika Allah berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua mendekati pokok ini. Syaitan dia terus ambil nota tu, dia tulis wala taqraba hadhihi syajarah. Dia ambil nota, kasih tanda tu, oh pokok ini. Maka syaitan menggunakan di sini, mentazyin kepada Adam alaihissalam dan istrinya dengan memberi pandangan-pandangan yang bernas, sehingga dia mengatakan, wahai Adam dan Hawa, aku ni lebih lama dari kamu, pada kamu di syurga ni. Segala ceruk, rantau, mana-mana jalan aku tahu dalam syurga. Kamu tu new kamu. You tahu tak kenapa Allah melarang kamu mendekati pokok itu? Tujuannya supaya kamu jangan jadi malaikat. Kalau you tak percaya, innani lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah tu dalam surah 7, ayat cari sendiri, ayat 20 apa 26 ke. Okay. Anda pernah baca mungkin ini ya, tapi kemudian kita lupa. Syaitan bersumpah kepada Adam pada ayat 21. Saya baca ayat 20 saja dulu. Mulai dari ayat 19 sebenarnya. Muka surat 223. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam, ini firman Allah kepada Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah fakula min haythu syi'tuma. Tapi apa? Wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Ah, syaitan mengambil peluang ni. Segera tengok ayat 20. Fa waswasa lahum asy-syaitan. Tadi di dalam ayat yang sedang kita baca dalam Al-Baqarah, wala tattabi'u khuwati wa khutuwati syaitan, termasuk khutuwati syaitan ialah waswasah. Jangan sampai syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Tengok syaitan, dia memasukkan pikiran jahat, idea-idea yang bernas kepada manusia. Liyubriyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima. Okay. Untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Tuhan kamu tidak melarang dari mendekati pokok ini melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Itu pandangannya. Dan tidak cukup hanya sekedar beri pandangan, tapi dia bersumpah terus pergi dia ke, okay, ke untuk buat oath, sumpah di situ. Suruhan jaya sumpah barangkali. Tengok ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya. To make sure bahwa kata-katanya ialah benar. Sesungguhnya wahai Adam, aku ini adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Tengok ya syaitan. Seorang penasihat bila datang tentu mukanya tidak bengis. Betul tak? Seorang penasihat penampilannya bagaimana? Meyakinkan, bahasanya lemah lembut, baik, penampilannya masya Allah. Orang penasihat. Jadi iblis tidak semestinya mukanya garang. Tidak semestinya iblis mengganggu manusia datang dengan muka yang ori yang Allah ciptakan dia, yang menakutkan. Orang pasti akan lari. Tapi dia datang dalam bentuk yang menarik. Kalau anda membincangkan soal teknologi packaging, iblislah makhluk yang memang pakar dalam package mempackage ini. Dia datang sebagai orang nasihin. Nasihat. Tengok nasihatnya begitu bernas. Dia world class punya, punya level quality ya, dia punya nasihat. Adam akhirnya fadallahuma bighurur. Maghrur akhirnya dia tertipu. Nah, jadi Allah tadi menyatakan sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Yang namanya musuh selalu akan mencari peluang yang ada pada orang yang dimusuhinya untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Itu. Keduanya, cara untuk memusnahkan orang yang dimusuhinya tidak mesti menggunakan kekasaran, kekerasan, tapi dengan cara yang sangat sangat lembut dan very subtle sehingga orang tidak sadar. Sangat halus sekali. Jadi dari keterangan ini bahwa syaitan lebih canggih daripada manusia. Dan langkahnya banyak, khutuwati syaitan. Dan syaitan tidak pernah give up. Okay. Walaupun pada satu ketika, ketika Al-Quran turun, syaitan, king of the syaitan, dia demam begitu Al-Quran turun. Tak ada mood. Dia kata, sia-sialah kita ribuan tahun menyesatkan anak Adam, sekarang datang Al-Quran dan Rasul yang terakhir. Sia-sialah usahanya. Lalu dibuatlah meeting tergempar. Dipanggil semuanya melalui SMS saja atau email, semuanya datang. Ditanya, ditengok, kenapa ni tuanku? Monyong aja dia. Jangan tanya aku, dia marah. Ada apa? Al-Quran sudah turun hari ini. Semua yang kita lakukan selama ini is fruitless. So any idea di antara kamu, masing-masing keluarkan idea. Dia dengar. Kemudian ada yang paling canggih namanya Ifrit. Ifrit, pernah dengar nama ini? Okay. Sangat popular nih Ifrit. Okay. Dia selebriti dia, Ifrit. Masuk selebriti lah. Kata Ifrit, wahai tuanku, I have an idea. Apa dia? Biarkan Al-Quran turun. Biarkan umat Islam membaca Al-Quran. Tapi halangi mereka dari memahami Al-Quran. Excellent, dia kata. Terus sebagai pingat yang tertinggi. Tin Ifrit. Pingat yang tertinggi dia saja yang dapat. Biarkan mereka baca Al-Quran, belajar tajwid, wah itu dan ini, tapi halangi dari memahaminya. Dan berjaya. Betul tak? Saya pernah tanya pada anda, berapa ramai umat Islam yang selalu membaca Al-Quran tiap hari? Katalah 10 orang. Dari yang membaca 10 orang, berapa ramai yang memahami apa yang mereka baca? Dari 10 bagi berapa? Subhanallah. Baik. Dari yang memahaminya, berapa ramai yang mengamalkannya? Lagi sedikit. Dari yang mengamalkannya tadi, berapa ramai di antara orang yang mengamalkan secara ikhlas, jujur, sungguh-sungguh? lagi sedikit memang berjaya. Ifrit dapat pingat yang paling tertinggi diberikan oleh iblis. Bila perlu tuanku, kalau dia orang buat musabaqah, kita sponsor. Dia kata bagus, kita sponsor. Musabaqah tilawah Al-Quran peringkat kampung. Sponsor, ayo. Umrah, siapa yang berjaya bagi umrah. Begitulah selanjutnya. Bagi TV, bagi segala macam. Bagi Astro. Nah, jadi Johan tilawah Al-Quran bagi Astro free. Allah, begitu pun happy orang. Oh, dapat Astro free. Installmentnya pun free. Luar biasa. Baca saja tilawah Al-Quran tapi tidak faham. Begitulah khutuat syaitan banyak lagi. Allah menggunakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hatta dalam soal makan sekalipun dia menyibuk. Termasuk umpamanya tadi itu mencari rezeki, tak ambil kisah halal haram. Astagfirullahaladzim. Rasulullah sudah bagi warning seperti 14 abad yang lalu. Di antara tanda akhir zaman, kamu akan dapati orang ramai akan mencari rezeki Allah tanpa mengambil kira halal dan haram. Mereka kebas semuanya. Istilah mereka belakang kira. Belakang ke depan kalau nak kira. Belakang. Sekarang berlaku tak itu? Keduanya, mereka akan menamakan riba bukan riba, tapi maedah, faedah, apa lagi? Bunga ke, bunga tanjung ke, bunga mawar ke, apa-apa bunga. Sedap di telinga. Mereka akan menamakan khamr arak bukan lagi arak, tapi wine. Gaya disebutnya itu. Apa-apalah mereka namakan. Sehingga orang di telinga itu tidak lagi hassas dan sensitif benda itu haram. Okay. Kemudian orang-orang para pelacur pun bukan lagi pelacur. GRO, hey, gaya, ada kelas. Pelacur tu kampung GRO, dipuja. Tengok tu digunakan istilah. Na'udzubillah min dzalik. Dijadikan profession. Banyak lagi contoh yang lain. Khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan lam di sini, lam alif, ialah an-nahiyah, untuk melarang. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap mu'min harus tahu apa dia khutwa-khutwa syaitan. Kemudian ayat 169, apa yang akan selalu disuruh oleh syaitan kepada kamu? Bagaimana syaitan selalu mempengaruhi kamu? Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Tiga perkara di sini. Syaitan tidak akan pernah mengajak kamu, mempengaruhi kamu dan menyuruh kamu kecuali pada tiga perkara ini. Yang pertama ialah bisu. Syaitan akan selalu mempengaruhi kamu, mengganggu kamu supaya kamu hanya melakukan perkara yang su, yang jahat, syar atau yang mungkar. Na'udzubillah. Dia tidak akan memerintahkan kamu, tidak akan menyuruh kamu kecuali pada perkara yang jahat, yang qabih, maksiat dan lain sebagainya. Tapi caranya, syaitan tidak akan menampakkan yang su itu, yang jahat, dinampakkan di mata manusia jahat. Dan sebaliknya manusia melihatnya benda itu baik. Karena perhatikan, oh dalam dunia maksiat hari ini, sekarang memakai pakaian mendedahkan aurat, menampakkan kedua belah ketiak atau sebelah ketiak, okay? Menyangkutkan, okay, benang satu lembar tu di badan mereka, okay? Macam-macam. Kadang-kadang lehernya ditutup tapi di sininya terbuka. Macam-macam apa atas nama fashion yang trendy, fashion musim mengkudu, fashion musim durian. Oh, macam-macam. Dianggapnya hebat sekali. Desainernya ialah orang siapa disebutkan? Mat bin Mit. Oh, kita betapa bangga desainer kita desain pakaian kita sudah diperakui di UK dan di London. Okey. Inilah kebaya dari nona, itu dari nenek, kebaya nano, macam-macam. Na'udzubillah minzalik. Kita pun bangga. Nah, tengok syaitan ya, mentazyin. Disebut tazyinus syaitan. Dalam surah 35 ayat cari sendiri itu. Okey. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Ayat berapa itu? Aywa, terima kasih. Surah 35 ayat yang ke-8. Maka apakah orang yang dijadikan oleh syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik? Na'udzubillah. Benda yang su dinampakkan oleh syaitan, ditazyin sebutnya, illusion of the syaitan, tazyin syaitan. Ini dalam semua perkara, hadirin-hadirat. Baik itu akidah, ibadah, muamalah, cara memakai pakaian, cara mencari rezeki Allah, makan dan lain sebagainya. Tazyin. Kadang-kadang makanan yang barangkali jenis makanan itu sendiri haram, tapi ketika orang itu menyajikannya, dia buat dekoratkan makanan itu kan, dimakan begitu, dihias begitu cantik, sehingga orang pun tidak, ini apa benda, daging apa ni? Coba dahulu. Padahal mungkin itu daging yang haram. So what do you think? Dia kata sedap. Tazyin syaitan. Banyak macam-macam. Jadi syaitan ini selalu menampakkan pada pandangan manusia Muslim yang su' dinampakkan baik. Belum lagi dalam amalan-amalan, yani amalan syar'iyah umpama, ditazyin oleh syaitan. Itu su' kejahatan. Dan belum lagi nanti bergantung pada niat kononnya. Ingat, ada orang selalu mengatakan yang penting niatnya nci. Kan ada hadis innamal a'malu binniyat. Bergantung pada niat. Saya ini berjudi niatnya untuk buat masjid. Tengok. Saya memang ingin sekali jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi saya dapat uang, saya akan bawa ayah saya pergi umrah atau haji. Diisytiharkan sebagai Johan, gangsta ke, star gang ke, whatever, and then dia sujud syukur, alhamdulillah, saya akan pergi, mak saya pergi haji. Itu tazyin syaitan. Sehingga orang ramai mengira perbuatan itu halal. Perbuatan itu disebut halal, padahal maksiat. Tazyin. Betapa hebatnya syaitan. Yang jadi Johan, orang Islam, bila dia diminta untuk memberikan apa kata-kata, dua tiga patah kata, dia kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan talent kepada saya sehingga saya dapat award ini, inilah ketiak saya. Dia tunjukkan ketiaknya. Na'udzubillah. InsyaAllah saya akan buat kenduri syukur, saya akan jemput anak-anak yatim piatu, dan saya akan pergi umrah bersama kru semuanya. Kita pun tepuk tangan. Tanyalah si anak yatimnya lah. Na'udzubillah. Ya kalau ada lah orang faham, senang nak menjawabnya. Sekarang ni orang yang penting makanlah, tak ambil kisah, dia kata. Dan bukan tak ambil kisah, nak bergambar dengan selebriti tu. Betul tak? Pengetuanya tu bangga betul. Alhamdulillah kita punya yayasan ni dipilih oleh Johan Akademi Fantasia yang ke-10. Maka budak-budak anak yatim pun happy. Tuan atau puan, saya pun kalau boleh tolong, macam mana caranya nak masuk ke akademi itu? Budak-budak yatim pun berkeinginan untuk itu. Nah, tengok. Tazyin syaitan. Konsep tazyin itu umum ya, ilirman itu. Hati-hatilah, banyak sekali. Kemudian yang kedua apa? Syaitan akan menyuruh kamu. Wal fahsyah, perbuatan fahsyah yang mungkar. Wal fahsyah sesuatu yang diingkari oleh syariat dan juga oleh manusia-manusia mukmin. Tidak suka perkara yang fahsyah. Tapi hari ini jadikan profession, tadi macam GRO. GRO kan, namanya aja sudah sedap, GRO sedap di telinga. Dianggap itu profession, kerjanya dia dan sumber rezeki dia, tanpa mengambil kira halal tadi kan. Itu tazyin syaitan, fahsyah. Na'udzubillah min dzalik. Melacurkan diri. Na'udzubillah. Dianggapnya sebagai apa? Sumber rezeki. Bagi teru dulu di zaman Soeharto di Jakarta Utara, kompleks pelacuran di dalamnya, di tengah kompleks ada surau. Kan aneh bin pelik. Jadi kalau ada pelanggan nanti dulu saya mau salat isya dulu. Tengok. Aneh bin pelik. Dan bulan Ramadan dia puasa, tapi dia melacur. Barangkali di tempat lain juga berlaku. Sengaja oleh Soeharto dikumpulkan supaya tidak menjadi wabak kepada masyarakat. Kita kumpulkan saja mereka. Jadi community akhirnya. Baik. Begitu juga seluruh pondan waktu itu. Ditangkap, jadi dibuat satu perkampungan. Perkampungan pondan. Mereka marah. Lalu mereka salat terawih waktu itu, masih ingat ya. Bersama ibu-ibu pakai terkung. Waladhalin. Amin. Ibu-ibu kan tidak mengucapkan amin kan. Terperanjat mereka. Ini siapa? Ini berlaku di Jakarta. Lari semua ibu-ibu. Ada lelaki masuk. Ya kan saya bukan lelaki mas. Nah, tadi amin kuat. Ditangkaplah oleh orang. Kenapa masuk ke sini? Kamu lelaki, masuk kepada staf lelaki. Nah, itu staf lelaki pakai telekung. Lari lelaki. Ini perempuan ini bukan telekung. Nanti batas. Jangan dekat saya, nanti batas. Ini berlaku tahun 81 itu. Kita senyum dengar ya Allah. Mereka tidak dibuatkan oleh Soeharto waktu itu masjid khusus untuk pondan. Mereka tak mau. Kenapa kami harus diasingkan? Kami adalah community juga. Kami juga orang Islam. Tazyin syaitan. Tazyin syaitan. Saya tidak tahu di atas pagar barangkali. Mereka kata kami juga community. Iyalah tentulah, tentulah. Orang Indonesia panggil waria, wanita pria. Atau kalau kata Benjamin S disebut banci. Saya tinggal di Pantai Baru waktu itu. Ada petugas, "Enci, kami nak buat bancian." "Hah? Aku bukan banci, saya waktu itu masih baru." "Aku lelaki lah, apa yang kau benci?" Sepegawai tadi. Banci maknanya pondan. Mengamuk saya. Nak buat banci ada apa? Saya bukan banci. Saya ingat saja. Saya tulis dalam diary saya. Mungkin ada kalimat-kalimat yang melucukan. Tahun 85 itu. Jadi hal kelihatan bahwa kembali kepada perbincangan kita tadi, ya merukum bil fahsyah. Kemudian yang ketiga apa? Ah, tengok syaitan ini akan mempengaruhi kamu wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini yang ketiga sangat satu. Tidak ramai orang sedar. Yang pertama dan kedua barangkali nampak. As-su al-fahsya nampak. Tapi yang ketiga yaitu itu. Syaitan akan mengajak kamu untuk mengatakan sesuatu yang kamu tidak ketahui terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang terbesar ialah al-qawlu 'ala Allahi bighairi 'ilmin. Mengatakan sesuatu atas nama Allah without knowledge. Ini ramai orang terkena. tetapi meyakini mereka bahwa apa yang dikatakan mereka itu adalah benar. Banyak jenisnya al-qaul alallahi ma la ta'lamun ini. Jadi tiga di sini syaitan akan mempengaruhi kamu untuk melakukan dosa. Pertama as-su, kedua fahsyah, ketiga al-qaul alallah bighairi ilm. Terutamanya dalam hal agama. Hati-hati dalam soal-soal agama, jangan mengatakan sesuatu atas nama agama tanpa ilmu, tanpa merujuk kepada qaul Allah wa qaulur rasul. Bahaya, kerana itu termasuk dosa besar. Orang tidak sedar mengatakan sesuatu dimasukkan dalam agama, dianggap sebagai syiar. Ada seseorang yang mengatakan bahwa di antara syiar Islam ialah misalnya meraikan hari-hari tertentu yang biasa kita raikan. Itu syiar. Kalau tidak ada hari itu, orang tidak tahu kita ini Muslim. Lalu dia buat qiyas, al-qiyas ma'al fariq batil. Dia mengqiyaskan sesuatu yang tidak ada hubung kaitnya, ada qiyas yang batil. Itu seperti umpamanya dia kata, pakai ketayap ini, pakai songkok ini. Itu syiar bangsa kita. Kalau orang pakai songkok, orang tahu itu orang Melayu. Itu syiar dia kata. Macam mana orang nak tahu kita orang Melayu kalau tanpa ada syiar? Demikian juga dalam agama ini syiar. Meraikan hari umpamanya kelahiran fulan, kelahiran fulan, na'udzubillah, dianggap sebagai syiar Islam. Itu al-qaul 'alallahi bighairi 'ilm. Di antaranya terlalu banyak contoh-contoh yang lain yang orang tidak sedar mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Ini dosa yang terlalu ramai orang tidak sedar betapa ia tidak disukai oleh Allah, dan itu adalah salah satu cara yang dibuat oleh syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Berupa perkataan, berupa pemikiran, mungkin pikiran-pikiran tertentu, pandangan-pandangan tertentu yang dimasukkan di dalam agama yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berlepas ataupun bari'ah daripada apa yang mereka katakan itu. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, di dalam ayat yang lain. Apakah kamu akan mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui? Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan amaran yang keras sekiranya Nabi mengatakan sesuatu atas nama Allah. Itu Rasul sendiri diberikan amaran yang begitu keras dalam surah Al-Qiyamah. Walau taqawwala ba'dha 'alaina ba'dha al-aqawil la akhadnahum. Dalam surah berapa itu? Ayat yang keberapa itu? Saya pun tidak ingat ayatnya. Bukan 75 sorry. Al-Haqqah. Walau taqawwala 'alaina ba'dha al-aqawil la akhadnahum. Okay. Betapa Allah memberikan amaran yang keras sekali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekiranya Nabi mengatakan sesuatu atas nama Allah padahal Allah tidak menurunkannya. Ayat surah Al-Haqqah, ya surah Al-Haqqah. Surah 69 itu ayat 44. dan seterusnya. Walau taqawwala 'alaina ba'dha al-aqawil la akhadna minhu bil yamin wa thumma laqata'na minhu al-watin. Sehingga ayat 46. Seandainya dia yakni Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami akan pegang dia pada tangan kanannya, kemudian pasti akan kami potong urat tali jantungnya, akan kami potong urat lehernya, urat jantungnya. Amaran begitu keras sekali. Soal itu, syaitan mengetahui. Tadi saya katakan dari awal, selalunya syaitan ini, apa yang Allah larang, dia akan datang kepada manusia, lalu dinampakkan sebagai suatu yang indah, yang baik. Allah melarang dari mengatakan sesuatu atas nama Allah. syaitan dia suruh datang supaya orang ini mengatakan sesuatu atas nama Allah. Contohnya yang pernah kita baca dalam Al-Baqarah ayat yang ke-79 ya. Di mana orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi mengatakan hadza min indillah. Tujuannya liyashtaru bihi tsamanan qalila. Ayat yang ke-79. Dan mereka mengatakan di tengah-tengah ayat itu, "Tsumma yaquluna hadza min indillah." Padahal tulisan tangan mereka sendiri. Dia beritahu kepada orang ramai bahwa ini datang dari Allah. Tujuannya apa tadi? Untuk mendapat keuntungan duniawiyah, baik berupa uang ringgit, pangkat, ataupun nama. Waspada dan hati-hati, ya, jangan mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Ada kalanya, kalau ada orang ya, ini dalam kehidupan dunia, kalau ada orang mengatakan sesuatu atas nama, katakanlah satu syarikat, pada syarikat itu tidak mengeluarkan arahan, syarikat itu sama ada akan menyaman si fulan ini atau memberitahukan kepada orang ramai bahwa si fulan ini tidak mewakili syarikat kami. Nah ini supaya jangan dipercayalah. Ada saja orang yang menggunakan cara-cara macam itu untuk menipu orang ramai. Dan demikian juga di kalangan ulama Yahudi atau Kristen, na'udzubillah, kalau ada di kalangan umat Islam pun yang punya perangai seperti itu, yaitu mengatakan sesuatu atas nama agama Allah padahal agama tidak mengajarkannya. Banyak contoh-contoh di masyarakat kita begitu berlaku. Kita memahami dari ayat ini kaidah umum, jangan mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Demikian tiga perkara ini yang ditazin oleh syaitan kepada manusia supaya dalam konteks makanan halal dan haram pun jangan mengikut kehendak syaitan, yaitu mengatakan hadza halal padahal itu haram menurut Allah. Dia kata hadza haram padahal halal menurut Allah. Itu disebut tazyin asy-syaitan, seperti mana orang-orang musyrikin Makkah pada masa itu mereka mengadakan apa yang disebut sebagai sa'ibah, sebagai ham dan lain sebagainya, yaitu ada binatang-binatang yang dimuliakan oleh mereka yang akan dipersembahkan kepada berhala dan tidak boleh diganggu dan lain sebagainya lah. Mereka buat-buat sesuatu atas nama Allah, sebenarnya Allah tidak menurunkan perkara itu. Terima kasih, ini saja nampaknya yang boleh kita baca daripada ayat tersebut. Wallahu a'lam. We want her, but